Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafgahu gawli. Amin. Allahumma amin. Ikhwani dan akhwati, para pendengar Radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh dengan ceria dan keceriaan, kesehatan dan afiah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang terlimpah kepada kita semuanya, kita kembali berjumpa lewat udara berkenaan dengan taklim kita setiap hari Rabu pagi di Radio Al-Hidayah ini. Semoga insya Allah menambah wawasan pengetahuan agama kita di dalam jalur akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Ya, di dalam jalur alur akidah mereka para salafun as-salihin, yang semoga insya Allah apa yang kita jalankan, apa yang kita langkahkan mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, terampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang soleh di sisinya. Amin. Allahumma amin. Berkenaan tentang masalah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidikan yang sangat istimewa, pendidikan yang sangat hebat. Rasulullah banyak menanamkan kepada kita keimanan, banyak menanamkan kepada kita pengetahuan, wawasan tentang Islam, Al-Qur'an dan hadis, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga banyak sekali masalah-masalah yang berkenaan tentang masalah tradisi Islami yang berjalan di sekitar masyarakat kita. Nah, yang perlu kita luruskan dalam hal ini, kadang-kadang ada fatwa-fatwa yang melenceng, ada fatwa-fatwa yang kadang-kadang meresahkan, ya. Yang barusan terjadi juga ada fatwa di dalam satu radio yang mengatakan bahwa talqinul mayyit dan lain sebagainya adalah tidak berdasarkan sama sekali. Kemudian suguhan-suguhan terhadap pentakziah juga dikatakan tidak berdasar sama sekali. Bahkan ada seorang tokoh yang katanya mereka adalah itu tokoh, padahal bukan tokoh, ya. Mereka mengatakan bahwa lebih baik berbuat zina ketimbang mereka melakukan acara atau ritual maulid atau ritual haul dan lain sebagainya. Nah, ini pernyataan-pernyataan seperti ini kadang-kadang membuat masyarakat awam kita ini menjadi bertanda tanya dan resah mereka. Nah, oleh karenanya kita luruskan. Barangkali mungkin saudara kita tadi ini belum mengetahui hadisnya atau belum tahu tentang apa dalilnya, sehingga jangan tergesa-gesa lah menyalahkan tradisi masyarakat kita yang masih di dalam koridor syariat kita, di dalam koridor syariat Islam. Seperti masalah-masalah talqinul mayyit. Nah, talqinul mayyit ini sebetulnya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama, ya, sebagaimana kesunahan talqin tersebut dilaksanakan ketika mayit baru dikuburkan atau baru dimakamkan, sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu arbah dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah halaman 206. Beliau menyatakan, wa amma talqinul mayit ba'da dafni faqad qala jama'atun wa katsirun min ashabina bi istihbabihi wa mimman nassa 'ala istihbabihi al-qadhi Husain fi ta'liqihi وصاحبه أبو سعيد المتولي في كتابه التتمة والشيخ الإمام أبو الفتح نصر إبراهيم المقدسي والإمام أبو القاسم الرافعي وغيرهم ونقله القاضي حسين عن الأصحاب ذكره الإمام النووي في الأذكار halaman 206. Yang menyatakan bahwa membaca talqin untuk mayit setelah mayit itu dimakamkan adalah perbuatan yang sangat disunnahkan. Itu adalah pendapat sekelompok ulama serta mayoritas ulama Syafi'iyah. Nah, ulama yang menyatakan kesunahan ini diantaranya adalah Ghazi Abul Husain dalam kitab ta'liknya. Kemudian sahabat-sahabat beliau juga yang bernama Abu Sa'id Al-Mutawalli dalam kitabnya At-Tatimmah. Wasyekh Imam Abul Fatah Nasr Ibrahim Al-Maghdisi. Kemudian Al-Imam Abul Qasim Al-Rafi'i. Kemudian Al-Ghazi Husain juga menyitir di dalam pendapat ini dari para sahabat yang disebutkan tadi, yaitu para sahabat ulama Syafi'iyah atau dari kalangan ulama Syafi'iyah. disebutkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah halaman 206. Kemudian kesunahan ini juga berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili. Disampaikan oleh An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala, "Idza ana muttu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tusna'a bi mautana." Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum at-turaba ala qabrihi falyagum ahadun ala ra'si qabrihi thumma liyagul ya fulan ibnu fulan fa innahu yasma'uhu wa la yujib thumma yaqulu ya fulan ibnu fulana fa innahu yastawi qa'idan thumma yaqulu ya fulan ibnu fulana fa innahu yaqulu arshidna yarhamkallah walakin la tash'urun falyagul udhkur ma kharajta 'alayhi min ad-dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula wa bil qur'ani imaman ila akhirih fa inna munkaran wa nakir ya'khud kulla wahidin minhuma biyad sahibihi wa yaqulu intalik bina ma yug'iduna inda man qad luggina hujjatah فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء رواه الإمام الطبراني. Yang artinya dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika aku telah meninggal dunia, maka perlakukanlah aku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang telah wafat di antara kita. Yaitu apa? Rasulullah memerintahkan kita, kata beliau, seraya bersabda, ketika di antara kalian ada yang telah wafat, lalu kalian meratakan tanah di atas kuburnya, kalian memakamkannya dan kemudian meratakan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah satu di antara kalian berdiri pada bagian kepala kubur itu, seraya berkata, wahai fulan bin fulanah, atau wahai fulan bin fulan, mayit yang berada di dalam kubur pasti mendengar apa yang kalian ucapkan. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Kemudian orang yang mentalkinnya berkata lagi, dengan perkataan, wahai fulan ibn fulanah atau ibn fulan, ketika itu juga si mayit bangkit dan duduk di dalam kuburnya. Tapi bukan seperti yang kita lihat di dalam kasat mata kita, bahwa mayit duduk di atas atau di bawah liang lahatnya, sedangkan liang lahatnya sudah ditutup dengan papan dalam keadaan yang sempit. Tidak, itu kan kasat mata kita secara hukum zahir duniawi. Tapi mereka telah berada di alam barzakhi atau alam kubur, sehingga kubur tersebut diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mukmin, kemudian dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir, seperti itu. Kemudian orang yang berada di atas kubur tadi yang bertakziah mengucapkan lagi dengan perkataan, wahai fulan ibn fulanah atau ibn fulan, maka si mayit berucap, berilah kami petunjuk, semoga Allah memberikan kalian rahmat. Namun kalian tidak merasakan apa yang telah mereka rasakan di sini. Ya, karena itu hendaklah orang yang berdiri di atas kubur itu berkata, ingatlah wahai fulan ibn fulanah, sewaktu engkau keluar ke alam dari alam dunia, engkau telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan hambanya. Engkau juga telah bersaksi bahwa engkau telah ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai penuntun jalanmu. Setelah dibacakan talqin ini, malaikat mungkar wa nakir saling berpegangan tangan sambil berkata, marilah kita kembali. Apa gunanya kita duduk untuk bertanya di muka orang yang telah dibacakan talqinul mayyit? Abu Umamah Al-Bahili kemudian berkata, setelah itu ada orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak mengenal ibunya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau seperti itu dinisbatkan saja kepada ibu kita Hawa, yaitu istri daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, dengan mengatakan, wahai fulan ibnu Hawa, rawahul Imam At-Tabarani. Jadi semua itu apa yang dilakukan di dalam tradisi masyarakat kita, khususnya Nahdlatul Ulama, itu sudah ada dalil, ada petunjuk, ada tuntunan yang ada di dalam Al-Quran, juga yang ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma para ulama. Sehingga untuk meluruskan pendapat dan fatwa yang melenceng dan fatwa yang meresahkan tentang masalah ini, kita bisa kemudian mengetahui secara pasti bahwa mana yang salah dan mana yang batil. Yang salah harus dijauhkan dan harus disingkirkan, dan yang apa namanya yang benar dan yang hak itu harus kita ikuti. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba, yang berhak dan yang benar itulah yang wajib untuk diikuti. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ini apa yang bisa saya sampaikan, kemudian nanti insyaallah ada tanya jawab lewat live Radio Al Hidayah lewat udara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, kemudian ada wawasan agama yang dapat menambah wawasan kita kepada ilmu agama, ilmu tentang masalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Agus. Monggo Ustaz. Halo Bu. Bunda Indra. Di mana, Bun? Ini Bu. Iya. Bila kita bantu-bantu di tempat orang hajatan. Heeh. Nah, hajatan itu dari hasil cuci. Gimana, Bun? Bisa lebih keras. Bantu-bantu di tempat orang hajatan. Heeh. Tapi uangnya tuh hasil cuci. Aa. Bila kita makan di situ, apa termasuk makanan yang haram? Aa. Sudah betul aja. Iya. Makasih. Iya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Hindra yang sudah bergabung dengan telepon. Kita sapa lagi Habib di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda siapa di mana? Bunda Bunder Mas Agus. Bunda Bunder di Semanggi. Yang ditanyakan nak Bunda langsung saja. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang hadis kursi Bunda Habib. Gye. Yang berbunyi begini. Allah Ta'ala berfirman, Hai Isa, banyak di antara wajah yang tampan, tubuh yang sehat, dan lisan yang fasih telah berada di antara tumpukan api neraka, ia memetik. Mohon penjelasan dari Habib. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah bergabung. Satu penelepon lagi Habib yang bergabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Dari Bunda siapa di mana? Dari Bunda Eni di Cawas. Bunda Eni di Cawas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan Bunda. Iya. Bagaimana caranya berbakti sama suami yang sudah meninggal? Terus selama ini yang saya lakukan ini sudah benar menurut Islam atau belum ya? Ini sehabis sholat tahajud sama duha, itu saya baca surat-surat pendek itu, terus terakhir surat Yasin buat saya untuk suami saya begitu, itu sudah betul apa belum? Terus sehabis baca surat Yasin itu, saya baca doa khusus untuk mayit yang saya katanya bahasa Indonesia. Terus yang misalnya yang ampunilah dia itu saya ganti nama suami saya. Iya Bu. Sudah apa enggak? Demikian aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Eni tadi yang sudah bergabung. Insyaallah nanti kita sampaikan pada guru kita Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi. Baik, pertanyaan pertama Habib, kita ambil dari line SMS dulu dari sahabat yang sudah bergabung. Iya. Dari Bunda Yani di Pelupo Habib. Beliau bertanya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ada orang meninggal karena bunuh diri Habib. Iya. Dan seperti ini apakah diperbolehkan untuk disolati? Karena ada pendapat dari sebagian masyarakat enggak perlu disolatkan karena juga jarang ke masjid ataupun ibadah Habib. Kata jawabannya terima kasih. Tafadhol. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qatlun nufus atau bunuh diri. Bunuh diri di dalam Islam hukumnya adalah diharamkan. Bunuh diri hukumnya di dalam Islam adalah diharamkan. Berbeda dengan syariat sebelum datangnya syariat Islam atau syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, orang yang melakukan perlakuan yang diharamkan oleh syariat Islam ini, yaitu bunuh diri, jelas orang tersebut dinilai sebagai orang fasik. Orang yang telah melanggar ketentuan syariat atau larangan syariat. Ketentuan orang fasik ini ya tidak mengarah kepada kafir. Tidak mengarah kepada kafir. Hanya saja dia telah melanggar ketentuan syariat. Berarti dia dikenakan hukum haram, artinya berdosa besar. Kalau sampai orang tersebut mengatakan halal bunuh diri, nah ini baru dikatakan dia kafir karena dia telah menganggap yang haram itu dia halalkan. Artinya dia telah menghalalkan apa yang digariskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya yang hukumnya adalah haram. Karena hukumnya bunuh diri adalah haram, kalau sampai dia menghalalkan maka hukumnya dia keluar dari agama Islam. Tapi orang yang melakukan satu perbuatan yang keji seperti ini, hingga dia sampai kemudian menghabisi nyawanya sendiri, hukumnya adalah berdosa besar alias haram, dan orang yang melakukannya tidak dikatakan kafir. Sehingga orang yang bunuh diri, apabila dia kemudian melakukan percobaan bunuh diri dan akhirnya dia pun kemudian mati, maka kewajiban kita sebagai orang muslimin tetap harus memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkannya, sebagaimana halnya mayit-mayit yang lain. Ya, dikarenakan dia tidak menjurus kepada arah kekafiran, tidak menjurus kepada ke arah kekafiran. Nah, kalau yang dikatakan diharamkan dia disolatkan dan dikubur di kuburan muslimin, ya, itu adalah orang yang kemudian dia menganggap bahwa sesuatu yang ada di dalam agama ini tidak wajib bagi dirinya, atau sesuatu yang dilarang oleh agama dia anggap sebagai perbuatan yang halal. Seperti halnya dia meninggalkan sholat, yang dia anggap bahwa sholat itu tidak wajib atas dirinya. Nah ini orang seperti ini hukumnya adalah murtad, ya alias dia kafir. Sehingga kalau dia mati tidak boleh disolatkan, bahkan haram hukumnya disolatkan. Dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin atau di makam kaum muslimin. Sehingga kesimpulannya adalah orang yang bunuh diri hukumnya adalah bainahu wa bainallahi amrun au hisab, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ada perkara sendiri. Fal khatbu sa'bun wa amruhu, perkaranya adalah sangat sulit di mata Allah Taala kelak di sana, dan dia akan dihisab dengan hisab yang sangat berat. Namun demikian dia tetap dikategorikan sebagai muslim, tapi muslim yang fasik, bukan sebagai orang kafir. Saya kira itu Mas Agus. Terima kasih Habib atas jawabannya. Semoga bisa memberikan penjelasan buat Bunda Yani yang ada di Pelupo. Kemudian pertanyaan berikutnya Habib, ya. Dari Bunda Solihin. Beliau bertanya, ya, mengenai fikih Habib di luar, ya, tema, ya. Beliau bertanya Habib, bolehkah jika seorang wanita yang haid datang ke majelis ilmu untuk mengikuti pengajian, tapi bertempat di emperan masjid atau di luar masjid? Iya. Atau jawabannya terima kasih. Iya. Apa tuh Habib? Baik sekali. Ya, wanita yang haid itu diharamkan atas dirinya 10 perkara. Ya, yaitu sholat, kemudian puasa, sholat, tawaf, memegang mushaf, membawa mushaf, mengaji Al-Quran walau tidak menyentuh mushaf atau membawa mushaf, kemudian iktikaf ada di dalam masjid, ya, kemudian berkumpul antara suami istri di mana istrinya dalam keadaan haid atau nifas, kemudian berpuasa, kemudian talak yang dilakukan oleh suaminya ketika istri dalam keadaan haid, hukumnya adalah talaknya jatuh tapi hukumnya haram. Talaknya tetap jatuh tapi hukumnya haram. Dan yang kelima adalah at-taraddud fil masjid atau mondar-mandir di masjid. mondar-mandir di masjid. Itu hukumnya adalah diharamkan bagi wanita yang dalam keadaan haid atau nifas. Ada 10 perkara. Oleh karenanya, wanita yang haid ini apabila dia ingin mengikuti pengajian di masjid, maka dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Walaupun dia memakai pembalut atau memakai penghalang yang sekiranya tidak sampai mengotori masjid ya, dengan darah haidnya. Meskipun demikian, tapi karena lubuhnya dia di dalam masjid ini sudah diharamkan oleh syariat, sehingga berdiam dirinya di dalam masjid tidak diperkenankan. Boleh dia duduk di luar masjid. Selama tadi dikatakan kalau dia duduk di emper masjid apakah boleh? Nanti dulu, emper masjid ini bisa dikategorikan sebagai masjid atau bukan? Nah, itu. Kalau dia dikategorikan bukan sebagai masjid, maka silakan Anda duduk di situ. Tapi kalau dia masih dikategorikan masjid, namanya emper masjid, masih kategori masjid, maka dalam hal ini jangan dilakukan karena hukumnya adalah berdosa besar kalau sampai kita melanggar ketentuan itu. Sehingga yang bagus bagaimana? Nah, maka kaum wanita ini kan ada biasanya musola. Ada musola khusus wanita, musolal muslimat begitu. Kalau memang musola, hukumnya enggak ada apa-apa karena musola ini kan dalam bahasa Jawa langgar. Ya, boleh buat langgar-langgaran itu boleh. Ya, artinya wanita yang haid masuk ke dalam musola itu silakan, enggak ada apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah masuk ke dalam masjid walaupun tidak berbentuk bangunan sekalipun. Tapi yang jelas itu adalah tanah wakaf untuk masjid, maka dihukumi sebagai masjid. Jadi siapapun wanita yang junub atau laki-laki yang junub atau wanita yang haid atau menifas, maka diharamkan hukumnya masuk ke dalam masjid. Saya kira itu. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya masih di line SMS Habib. Yeah. Ada yang bertanya mengenai yang disampaikan Habib tadi. Iya. Habib tadi telah mengatakan ada yang bertanya, maksudnya Habib dari iya, sahabat kita. Ini ada salah seorang ustadz di kampung, iya, waktu berkhutbah ini mengatakan, iya, lebih baik berbuat zina daripada berbuat bid'ah, Habib. Iya. Karena berbuat zina ini sudah tentu tahu salahnya, tapi kalau berbuat bid'ah yang baru ini belum tahu salah dan benar. Akhirnya nanti kalau dosa terus berdosa itu. Asumsinya seperti itu Habib. Atas penjelasannya terima kasih. Fadl Habib. Iya, ini kan bahaya ini. Ya, lebih baik berbuat zina. Berarti kan berbuat zina itu baik kan gitu. Ini kan bahaya. Jadi akhirnya fatwa-fatwa yang kayak gini ini yang akhirnya meresahkan masyarakat. Jadi orang lebih bagus berbuat zina daripada dia ikut haul, maulid, tahlil. Zina saja sudah, tidak apa-apa itu, tidak berdosa. Atau kalau dia tahu kalau itu dosa, dia kemudian cepat-cepat bertobat kepada Allah. Ini kan bahaya fatwa-fatwa seperti ini. Fatwa meresahkan namanya. Ya, saya kira mungkin orang ini tidak membaca kitab mungkin. Ya, tidak baca kitab dan dia mungkin tidak merujuk kajian Islam itu lebih dalam. Sehingga dia tidak mengerti definisi bid'ah. Tidak mengerti definisi bid'ah dia. Bid'ah itu apa? Secara bahasa, bid'ah adalah segala sesuatu yang baru. Ya, segala sesuatu kullu muhdatsin bid'ah. Semua yang baru adalah dinamakan dengan bid'ah secara bahasa lughatan itu, ya. Secara itu. Kemudian secara syarak atau terminologi, yang namanya bid'ah adalah semua perkara yang baru yang tidak ada, yang tidak pernah dijalankan atau tidak pernah diwujudkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan syarak, yang bertentangan dengan syariat. Itu namanya bid'ah. Bid'ah yang sifatnya adalah bid'ah madzmumah, bid'ah yang tercelang. Sebab Rasulullah sendiri mengatakan di dalam hadisnya bid'ah itu ada dua. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Jadi ada dua, Rasulullah sendiri mengatakan di dalam hadisnya bahwa barang siapa yang melakukan di dalam Islam ini perbuatan yang baik, yang pertama kali mengajarkan, awal mula mengajarkan perbuatan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya dia sedikit pun. Begitu pula sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengajarkan kepada orang permulaan awal dari permulaan yang jelek, maka dia telah mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya dia sedikit pun. Jadi saya kira mungkin amaliah-amaliah yang ada di kalangan kita, tradisi masyarakat kita dengan adanya tahlilan. Apa sih isinya tahlilan? Berzikir kepada Allah dengan ucapan La ilaha illallah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Wanatubu ilaih. Tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kemudian ada doa-doa Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Wal-Mu'awwidatain, Al-Falaq dan An-Nas. Itu semua kan tuntunan agama. Sunnatan hasanatan, tuntunan agama yang lam yukhalif anis syar'i. Itu. Tidak melenceng daripada syariat. Sehingga saya kira mungkin dia orang-orang ini mengambil satu dalil hadis yang seperti ini. Man ahdatha, ya, dikatakan man ahdatha fi amrina laisa lahu minna fahuwa raddun. Man ahdatha ma laisa minhu fahuwa raddun. Dalam hadis yang lain mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan satu amal perbuatan yang tidak ada di zamanku, kata Rasulullah, maka dia tertolak. Nah, ini kan mentah-mentah dia menerjemahkan hadisnya secara literal. Dia tidak mengetahui apa background hadis ini dan apa tafsir hadis itu, apa takwil hadis itu. Hadis itu kan mengatakan man ahdatha ay ansha'a wa ikhtara'a min qibali nafsihi alladhi yukhalifu anis syar'i. Nah, itu harus tahu. Segala sesuatu yang baru yang dia buat dengan cara baru, dengan otaknya sendiri, dengan pengertiannya sendiri, dari dirinya sendiri yang menentang syariat. Yang menentang syariat. Perlu dicoret bawah itu, menentang syariat. Garis bawah. Ya. Ma laisa minhu, ay laisa min amrina. Bukan dari apa yang telah kita katakan atau apa yang telah kita perintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Banyaklah kita solawat. Banyak kita solawat dengan baca maulid, banyak solawat. Dengan kita bertahlil, kita banyak zikir. Fadkurullaha zikran kathira, kata Allah Ta'ala. Perbanyaklah kalian dengan zikir yang banyak sekali. Ini perkara tahlil, perkara maulid. Adalah perkara yang sudah dituntunkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya kira orang yang menyatakan dirinya itu adalah bid'ah, dia sendiri telah melakukan satu amal perbuatan bid'ah secara dia tidak merasakan dirinya kalau dia telah melakukan amaliyah bid'ah sendiri. Jadi oleh karenanya fatwa-fatwa yang mengatakan bahwa lebih baik berzina daripada dia melakukan bid'ah itu adalah fatwa yang sangat berbahaya. Bahkan orang yang mengucapkannya bisa menggugurkan keimanannya, dapat menggugurkan dia sebagai orang muslim. Wal'iyadzubillah. Nah, kita tidak menghendaki seperti itu. Kita menghendaki agar saudara-saudara kita tadi yang melenceng pahamnya dan tidak mengerti Al-Quran dan hadis secara gamblang, hendaknya harus belajar kitab lagi, duduk dengan para kiai, ngaji. Jangan cuma berpidato, jangan cuma ngumbar kata-kata saja. Tapi ngaji, ada kitabnya, ada kajian kitabnya, ada nahwu sharafnya, ada hukum-hukumnya, ada fikih-fikihnya, ada usulnya dan lain sebagainya. Hendaknya itu harus yang dipelajari. Jangan cuma kita hanya mengumbar nafsu, sehingga menebarkan fatwa-fatwa yang meresahkan dan menyesatkan. Saya kira itu, Mas Agus. Terima kasih Habib atas jawabannya. Semoga bisa memberikan penjelasan yang sudah disampaikan tadi secara gamblang. Dan semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Satu pertanyaan lagi Habib dari line telepon tadi dari Bunda Hendra yang bergabung. Iya. Beliau bertanya Habib. Iya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kami ketika bantu-bantu di tempat hajatan Habib. Iya. Mengetahui bahwa orang yang mempunyai hajatan ini yang dihasilkan adalah uang yang haram. Kemudian kita ini memakannya, makanan-makanan yang disediakan itu Habib. Apakah hukumnya ini Habib? Iya. Atau jawabannya terima kasih. Iya. Itu pernah dikaji di dalam kitab Ihya. Ya, kalau kita membaca kitab Ihya, ada ibarah kitab Ihya itu kemudian mengatakan, apabila kita diundang oleh orang yang sudah jelas-jelas hartanya semua adalah haram. Semua. Dari A sampai Z adalah hartanya haram. Misalnya, dia bekerja di bank misalnya, ya, atau dia bekerja maaf di tempat-tempat yang haram seperti di diskotik, klub-klub malam, ya, kemudian di tempat-tempat yang mana dia adalah seorang bos penjual minuman bir bintang, arak atau khamar. Dalam hal ini semua harta yang dia dapatkan adalah haram. Dari mulai modalnya haram, keuntungannya haram, jelas semua itu adalah haram. Maka apabila kita datang ke tempat itu dan disuguhkan, ya, maka dalam hal ini dijauhi, itu adalah hukumnya wajib. Artinya dijauhi bagaimana? Kita tidak memakannya, tapi dengan cara tidak menyakiti hatinya. Karena Imam Ghazali juga menyatakan dalam kitab Ihya-nya, menyakiti hati orang yang mengundang kita pun juga haram hukumnya. Yang notabene yang mengundang kita apalagi orang muslim. Menyakiti hatinya pun juga haram hukumnya. Sehingga kita harus pandai-pandai untuk bisa melemparkan satu alasan yang tidak sampai menyakiti hatinya. Gitu aja ya, tidak sampai menyakiti hatinya. Terima saja, kita berikan kepada siapa yang mau kita berikan. Mungkin kepada orang yang lebih layak, kita sudah makan. Kita pernah makan nasi kuning misalnya, pakai lauk misalnya daging kambing atau daging sapi. Barangkali mungkin ada orang-orang di kolong jembatan sana yang barangkali belum makan sama sekali. 3 hari 3 malam belum makan, dalam keadaan lapar sekali, dalam keadaan sangat membutuhkan uluran tangan kita lah. Mungkin barangkali makanan ini kita berikan kepada mereka, atau kalau tidak, sudah, kita berikan kepada binatang, atau kita berikan kepada kucing, atau anak kucing kita, atau kepada siapa, tanpa diketahui oleh si pemilik rumah, atau si pemilik makanan yang mengundang kita. Tapi apabila yang mengundang kita ini, hartanya juga didapat dari harta yang halal, tapi juga dia bekerja di klub-klub malam, di bank, alias harta yang dia dapatkan juga adalah harta yang haram, maka dalam hal ini kita memakannya boleh. Tidak ada apa-apa, silakan memakannya saja. Tapi al-wara' lebih disukai. Wara' itu artinya berhati-hati. Berhati-hati di dalam kita memilih. Berhati-hati kita apakah kita makan ataukah tidak. Wara'nya jangan. Al-wara' artinya berhati-hati, lebih baik jangan memakannya. Kita terima tanpa menyakiti hatinya. Tapi kalaupun Anda memakannya, silakan. Dengan satu asumsi bahwa makanan yang dihidangkan kepada kita ini pastinya adalah dari harta yang halal. Tapi kita kan tidak tahu apakah diambil dari harta yang haram, apakah diambil dari harta yang halal. Sehingga dalam hal ini kita husnubon, itu pasti diambil dari harta yang halal yang disuguhkan kepada tamunya. Saya kira itu mungkin, Mas. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal nih Habib. Sedikit Habib mengenai uang yang haram tadi sedikit. Ya. Ini agak masuk ke sedikit politik Habib. Di Sukoharjo ini kemarin Habib, alhamdulillah sudah terlaksana. Yeah. Ini kan Semarak pemilihan kepala desa. Oh yeah. Dan ini ada yang tanya di sini juga Habib. Pilkada ya. Pilkada Habib. Ini ada yang tanya di Al Hidayah untuk pemilihan kepala desa itu ada tim-tim suksesnya Habib. Kemudian door to door ke masyarakat memberikan uang dengan janjian pilih ini ya. Nah ini gimana tipe hukumnya untuk menerima uang itu? Ya, ya itu makanya kita kalau belajar ilmu fikih ini kan saklek. Jadi apa yang ada tertuang di masyarakat kita itu fikih menjawabnya menurut apa yang disoalkan atau yang dipertanyakan. Tapi kita tidak bisa melulu belajar satu fikih ahkam, tapi kita juga harus mempelajari fikih dakwahnya atau fikih untuk bisa menjaring dakwah masyarakat agar tidak terlalu kaku di masyarakat itu. Tidak terlalu streng, tidak terlalu keras di masyarakat. Jadi gini, kalau menurut fikhul ahkam, hukumnya kita menerima uang dari tim sukses ya dalam pemilihan kepala desa tadi ini, boleh, tidak ada apa-apa. Asalkan Anda akan memilih dia. Notabene dia adalah muslim, jujur, amanah, dipercaya, bertanggung jawab, ya, dan tidak korupsi, kan gitu kan? Nah, itu kan harapan kita seperti itu pemimpin-pemimpin kita. Tapi kalau kita kemudian melihat orang ini mungkin bukan muslim, ya, kemudian dia bukan orang yang bisa dipercaya, bisa memegang amanat rakyat, atau dikenal sebagai orang juga renten, ya, atau nganak ke duit, gitu. Kemudian kebetulan dia datang kepada kampung per kampung, door to door, dari rumah ke rumah. Ketuk pintu ngasih uang. Kebetulan yang dikasih uang kemudian, ah lumayan, 500.000, tuku kerupuk, sana. Seperti itu. Bagaimana nih hukumnya? Kalau memang Anda tidak berhasrat untuk memilih dia, hanya menang ngambil uangnya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, kembalikan uangnya. Ya, maaf, saya tidak memilih Anda. Gitu aja, kalau mau jujur ini. Ini kalau mau jujur, ya tadi itu katanya Ustaz Agus tadi. Yang milih yang haram, ya, ngel, apalagi yang halal. Dari masalah-masalah seperti ini kadang-kadang di dalam fiqhul ahkam seperti itu. Tapi fiqhul dakwah mengatakan, ya, makanya para ulama dan para da'i ilallah subhanahu wa ta'ala yang mengajak kepada arah kebaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus banyak mensosialisasikan masalah-masalah seperti ini. Termasuk presiden wanita dan lain sebagainya yang banyak persepsi masyarakat kita hukumnya halal. Diangkatnya presiden perempuan itu harus juga disosialisasi, artinya diajarkanlah kepada masyarakat kita agar masyarakat kita tidak memilih hal itu. Tidak memilih hal itu dan tidak punya asumsi bahwa itu adalah benar. Nah, tidak ya. Tapi tadi itulah, jadi hukum tetap harus dijalankan menurut daripada syariat agama yang benar karena kita adalah orang Islam. Kalau memang dia adalah bukan pemimpin yang tipe kita dan tipe menurut naluri hati kita, jangan kita memilihnya hanya sekedar kita menerima uangnya saja, tidak diperbolehkan. Karena hal itu adalah seperti uang nyogok. Ya, seperti uang suap, menyuap, nyogok. Jadi pilih saya, sedangkan dia adalah bukan orang yang tepat untuk kita pilih. Jadi saya kira harus berhati-hati juga di dalam memilih hal ini, setidaknya mendekati yang baik. Kalau kita ingin memilih pemimpin-pemimpin ini, kadang-kadang orang pertamanya dia tinggalkan korupsi, harus adil, makmurkan masyarakat sebelum jadi pemimpin ini, sebelum ini masuk kursi ini, ayatnya lupa, kursinya yang ingat, ayat kursi ya, dalam arti kata dia masuk menjadi pemimpin lupa semuanya, masyarakat, rakyat yang milih dia lupa semua, dia itu tadi ya terpesona dengan gemerlapnya uang, gemerlapnya kedudukan, tahta ya. Dia punya pangkat yang istimewa di situ, dia bisa berbuat apa saja, dia lupa dengan siapa yang mengangkat dia, siapa yang memilih dia, dan lain sebagainya. Jadi hal ini memang harus betul-betul jujur sebagai seorang pemimpin yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita, negara Indonesia, saya kira itu. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya, semoga bisa memberikan pencerahan buat semua masyarakat Sukoharjo khususnya dan juga semua jamaah Majelis Al-Hidayah dan pendengar Radio Al-Hidayah. Sambil menunggu di lantai, udah ada yang bergabung Habib, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Cipeti di Boyolali. Di Boyolali, silakan. Yang ditanyakan. Oh, ini mau tanya. Di kampung kami itu ada tradisi, yaitu tradisi tentang kondangan. Nah, ada ustaz mengatakan kondangan itu haram. Masalahnya bertentang dengan Quran, yaitu wala talbisul haq bil batil, jangan mencampur adukkan hak dengan yang batil, gitu loh. Okay. Katanya apa, kondangan itu tradisi dari Hindu, kalau sedekah itu hak, jadi jangan dicampur adukkan. Terus ada lagi pertanyaan lagi, katanya apa itu mengkodok asa itu pertentangan dengan Quran, wa alaisalil insan illa mata'a, gitu deh. Katanya had itu padahal hadis sahih, katanya pertentangan gitu loh. Iya. Atas jawabannya makasih Habib. Iya. Udah Bapak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Zubaidi yang ada di Boyolali yang sudah bergabung. Baik. Penelpon berikutnya Habib, kita sapa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sahabat siapa, di mana? Dari Bapak Ahmad dari Ibu Salam Boyolali. Ahmad di Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Yang pertama, bolehkah kita menggunakan fasilitas masjid? Yang kedua, bolehkah kita menggunakan barang-barang dari barang bekas masjid atau barang bangunan dari yang bekas dari masjid? Dan yang ketiga, bolehkah kita meminjam uang infak yang ada di masjid? Uang infak ya Pak ya. Terakhir, saya mohon agar Nurul Habib untuk saya, keluarga anak istri saya dan keturunan saya Nurul Habib. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Ahmad yang ada di Boyolali yang sudah bergabung. Kita sampaikan pertanyaan yang pertama di line telepon tadi dari Bunda Bunder Habib yang ada di Semanggi, beliau bertanya, beliau ingin dijabarkan Habib atau diterangkan mengenai hadis Khoci yang pernah beliau baca, yang artinya Habib, Allah berfirman, banyak wajah yang tampan, tubuh yang sehat, lisan yang fasih Habib. Yeah. Banyak di ujung api neraka. Ini maknanya bagaimana Habib? Tafadhol. Iya. Yeah. Baiklah, bagus sekali. Jadi saya enggak tahu apakah ini hadis qudsi ataukah ini hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif. Tapi yang jelas kalimat ini barangkali mungkin tidak mengarah kepada hadis qudsi, karena hadis qudsi adalah hadis yang berkenaan tentang diri atau berkenaan ke arah Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya dikatakan ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya'a, saya ada di prasangka hambaku dan berprasangkalah kepadaku apa yang dia inginkan. Ini jelas ini hadis, tapi hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi karena ke arah Allah yang berbicara adalah dirinya Allah sendiri, tapi lewat lisan Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masalah ini yang ditanyakan adalah makna daripada isi hadis ini, yang pernah saya dengar adalah bagi siapa yang mempunyai wajah yang tampan dan suara yang bagus, hendaknya bertakwa kepada Allah. Hendaknya bertakwa kepada Allah. Barangkali mungkin ada riwayat lain, saya kurang begitu paham karena banyak riwayat hadis itu terlalu banyak dan sangat banyak sekali, sehingga mungkin barangkali ada riwayat-riwayat yang dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ala kulli hal, maknanya adalah apabila kita diberi oleh Allah Ta'ala anugerah wajah yang tampan, jangan jadi model. Nah, jangan jadi model. Ya. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW banyak sahabat yang berwajah tampan. Seperti halnya Sayyidina Fadl bin Abbas, kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, kemudian bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam sendiri adalah laki-laki yang sangat wajahnya sangat tampan, bahkan lebih tampan dari siapa yang paling tampan di dunia dan akhirat. Bahkan Nabi Allah Yusuf alaihi salam diberi oleh Allah Ta'ala separuh keindahan, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi semua keindahan atau keseluruhan keindahan. Jadi tidak ada yang lebih tampan daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min kalam taragattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka gad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada laki-laki atau tidak ada anak yang pernah dilahirkan oleh ibunya yang lebih indah wajahnya daripada Rasulullah, yang lebih tampan dan lebih sempurna tubuhnya daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kesempurnaan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tadi yang saya katakan bahwa tidak pernah mereka mengada-ngadakan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Begitu pula para wanita sebagaimana Sayyidatuna Juwairiyah, kemudian Safiyah, ya, kemudian juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha adalah wajah yang sangat cantik jelita, namun mereka tidak pernah mengadakan sesuatu hal yang dilarang oleh syariat. Oleh karenanya, setiap orang yang mempunyai wajah yang cantik ataupun tampan, hendaknya bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Karena sebentar lagi kalau Anda melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat dengan menghias wajahnya dengan kosmetik-kosmetik yang beraneka warna, baik itu di kap salon atau mungkin di rumahnya. Saya lihat barangkali mungkin ibu-ibu kalau sudah mau kondangan, dandannya saja 5 jam. Dandannya saja 5 jam. Kadang-kadang sholat duhurnya minta fatwa sama ulama, boleh tidak digodok sama asar. Kalau ditakdim sama asar, ditakhir sama asar, boleh apa tidak. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu. Hal ini hendaknya harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan Rasul sendiri banyak menyinggung tentang wanita yang memakai sanggul. Gitu. Rasul mengatakan wanita yang memakai sanggul ini akan berjalan menuju ke neraka seperti halnya unta yang berjalan dengan punuknya. Ya, timik-timik masuk ke dalam api neraka. Artinya, itu dilarang oleh syariat dan diharamkan oleh syariat. Jadi dia boleh berhias hanya untuk suaminya saja dan keluarganya. Adapun yang mempunyai suara yang baik juga bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jangan jadi penyanyi. Ya, jangan jadi penyanyi. Ya. biduanita atau biduan begitu, jangan. Tapi gunakanlah suara yang bagus tadi itu untuk mengaji Al-Quran atau membaca hadis Rasulullah atau berdakwah di jalan Allah atau banyak bersolawat, beristighfar, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka para ulama kita. Mereka banyak yang mempunyai suara bagus, tapi kemudian mereka arahkan kepada arah yang positif, bukan kepada arah yang negatif, yang justru malah mengundang kemaksiatan. Banyak sekali dari para biduan atau biduanita yang mengenakan pakaian-pakaian yang, ya Allah, wal'iyadzubillah, Allah yahfad, uyusallim, kadang-kadang pakaian setengah telanjang. Kadang-kadang mengundang orang-orang yang datang itu bukan hanya untuk apa-apa, tapi datang ingin melihat auratnya, ingin melihat tampangnya, ingin melihat suaranya, mendengarkan suaranya. Kemudian lebih daripada itu, mereka pun datang tidak dengan sendirian, dengan membawa botol khamr. Nanti kemudian mereka bertengkar di situ, kroyoan dan lain sebagainya, sampai wal'iyadzubillah ada yang jatuh korban, hingga tewas dalam keadaan mereka mabuk. Nah, ini diantaranya hal-hal yang semacam ini yang harus kita jauhi. Jadi siapa saja yang mempunyai wajah yang tampan, tubuh yang bagus, suara yang merdu, hendaknya bertakwa kepada Allah Ta'ala, gunakan ke arah yang baik. Ngaji Quran, wajah yang tampan, bagaimana dia? Tutup wajahnya. Kalaupun dia ingin menjadi orang yang baik, maka tampakkan wajah tadi itu sinar wajahnya orang mukmin yang sejati. Supaya orang-orang di luar mukmin, di luar muslim, atau orang-orang yang fasik, mengatakan dalam hatinya, orang ini kok berwajah tampan. Tanya dia, mas, kenapa Anda punya wajah begitu tampan? Karena saya banyak wudu, katanya. Begitu, tidak apa-apa. Jangan, mas, Anda kenapa wajahnya tampan? Siapa tahu, saya pakai Viva kosmetik. Nah, ini kan repot akhirnya. Justru malah mengundang orang-orang untuk berbuat satu hal yang dilarang di dalam agama atau syariat. Saya kira itu. Terima kasih, Habib, atas jawabannya. Ada yang baru masuk nih, Habib, mengenai pakai sanggul tadi, Habib. Iya. Wanita pakai sanggul melebu timik-timik melebu rokok. Kalau pakai idep pasangan itu bagaimana, Habib? Ya, idepnya kadang-kadang 1 meter. Buat kipas biasanya. Ya, sama saja. Sebetulnya, intinya adalah yang tidak boleh adalah berhias. Berhias untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Kalau Anda mau pakai idep bawah, idep yang di atas, jadi dua matanya tadinya dikasih idep gitu. Panjangnya 5 cm mungkin barangkali atau 10 cm. Gitu. Kalau dibuat kedep gitu, Masya Allah kedepnya kadang-kadang lama, cetet. Bukanya lama, begitu. Itu untuk suaminya berpahala. Tak apa-apa. Hatta ibu usianya 88 tahun. Pakai idep yang seperti itu. Berpahala, Masya Allah. Giginya emas lagi. Kalau tertawa kelihatan emasnya, kelenting-kelenting, nah, boleh, berpahala, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk orang lain, nah ini yang berbahaya. Bahkan ibu-ibu sekarang ini kalau sudah mau kondangan, semprotnya itu kanan-kiri itu, nawa itu jungkilkan pak becak. Nah ini kadang-kadang juga begitu. Jadi akhirnya malah tidak berpahala, justru malah membawa mudarat kepada orang lain yang justru itu yang dilarang oleh syariat kita. Jadi, baik itu sanggul, baik itu idep pasangan, merah-merah pipi, dan lain sebagainya, gelang kerincing di kaki, ya, atau yang lain, termasuk juga kitek kuku, yang tujuannya adalah mengundang hal-hal yang sifatnya adalah madarat, itu dilarang oleh syariat. Sifat yang madarat adalah bisa jadi madarat untuk dirinya, atau madarat untuk orang lain. Saya kira itu, Mas Agus. Baik, terima kasih, Habib, atas penjelasannya. Semoga bisa memberikan penjelasan juga buat semua pendengar Radio Al-Hidayah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Habib, sambil menyingkat waktu, dari Bunda Eni yang bergabung, beliau bertanya dan minta jawaban, bagaimana caranya berbakti kepada suami yang sudah meninggal, Habib? Beliau sering sholat tahajud dan sholat duha, kemudian membaca surat-surat pendek dan surat Yasin dikirim pada suaminya. Dan juga berdoa dengan bahasa Indonesia dan doa didoakan juga, Habib. Apakah dengan cara seperti ini dibenarkan? Tafadhol, Habib. Iya, mulanya saya turut berduka cita ya atas meninggal suaminya. Mudah-mudahan suaminya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan semua dosanya dan insyaallah digolongkan menjadi orang-orang yang soleh di sisinya, amin. Diterima amal ibadahnya, insyaallah dimasukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas begini, Ibu ini dan semua para pendengar Radio Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Hadis Rasulullah menyatakan, "Ma min muslimin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kullahum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Rawahu Muslim. Dikatakan setiap muslim yang disolatkan oleh 100 orang mukmin yang sama-sama mereka berdoa meminta ampun kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan syafaatnya kepada mukmin yang telah meninggal ini dikarenakan doa mereka. Rawahu Muslim. Yang dikatakan tadi bahwa ibu ini kemudian membacakan surat-surat pendek, kemudian dia kirimkan pahala suratnya kepada suami yang telah meninggal dunia, atau bapaknya, atau ibunya, atau kakek neneknya yang telah wafat, atau saudara-saudara yang telah meninggal dunia. Hal itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Dan yang itu yang dituntunkan oleh syariat kita. Bahkan hadis Rasulullah juga menyatakan dalam Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal pada nomor 1941, Rasulullah bersabda, Yasin galbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullahu tabaraka wa ta'ala wa daral akhirah illa ghufira lahu faqra'uha ala mautakum. Rasulullah bersabda, surat Yasin adalah jantung hatinya Al-Quran. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin kecuali hanya mengharap rahmatnya Allah Ta'ala dan mengharapkan pengampunan nanti di akhirat, kecuali Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Lalu Rasul melanjutkan, faqra'uha ala mautakum, maka bacakan surat Yasin ini atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jadi untuk hal ini, hukumnya orang yang kemudian membacakan doa dan membacakan surat-surat pendek, termasuk juga doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala dengan bahasa apapun, Allah faham. Allah mengerti, baik dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Katakan, tidak apa-apa. Allah Ta'ala faham dan Allah pasti akan mengirimkan, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Penerima Taubat, Maha Menerima semua doa hambanya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi dikatakan, haddatsana Hasyim bin Al-Ghasim, haddatsana Al-Asja'i an Sufyan bin Uyainah qala qala Tawus, innal mauta yuftuna fi quburihim sab'an fakanu yastahyuna an yud'imu anhum tilkal ayyam. Dikatakan bahwa Hasyim bin Qasim menyebutkan kepada kami, dia berkata bahwa ya, Al-Ashba'i meriwayatkan bahwa dari kami, dari Sufyan ibn Uyayinah berkata, Imam Tawus berkata, Imam Tawus adalah salah seorang imam dari kaum tabi'in, murid daripada para sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan, orang-orang yang meninggal dunia itu diuji selama 7 hari di dalam kubur mereka, maka kemudian para karangan ulama mensunnahkan untuk bersedekah makanan dan membacakan doa dengan bahasa apapun, kemudian dikirimkan kepada mereka. Hal itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan doanya mukminin muslimin, sebagaimana syariatnya salat jenazah itu kan mendoakan jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i thalji wal barad wanaqqihi minal khataya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas, dan lain sebagainya. Itu kan mendoakan jenazah yang telah wafat tadi, sehingga syariat mendoakan mayit tadi ini adalah sangat dianjurkan dan bahkan sangat disunahkan di dalam syariat kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Habib, dua pertanyaan terakhir ini dari line telepon semua Habib. Yeah. Yang berikutnya dari Bapak Zubaidi di Boyolali. Yeah. Beliau bertanya Habib, mengenai tradisi kondangan Habib, ada salah seorang ustaz yang ada di sana ini mengatakan bahwa tradisi kondangan ini haram hukumnya. Beliau berdasarkan tadi disampaikan wala talabil suhaqah wal batil. Kemudian kaitannya dengan kodok puasa juga bertentangan dengan Al-Qur'an Habib. Ada jawabannya? Terima kasih. Iya. Iya. Memang dalam masalah kondangan ini kontroversi di antara kita. Ya, kontroversi. Ada yang mengatakan katanya kondangan ini adalah untuk menyenangkan anaknya perempuannya, wong seumur hidup sekali. Di dalam masalah resepsi pernikahan yang kita kenal di dalam syariat kita adalah walimatul urus atau walimatul urus, ya. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, "Ma aulaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma aulama ala Zainab aulama bisyatin." Rawahul Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah atau resepsi pernikahan ketika beliau menikahi istri beliau yang bernama Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. Ya. Adapun yang dikatakan wala talbisul haqqo bil batil, barangkali mungkin yang diinginkan oleh dia adalah resepsi pernikahan campurnya laki dan wanita dalam satu tempat. Nah, dengan menggunakan acara orkes, jogetan di tempat, buka aurat, saling salaman menyalami antara lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, hal ini adalah satu tindakan kebatilan dan itu yang dilarang oleh syariat. Namun resepsi pernikahannya, jangan kemudian kita gebiah-uyah. Resepsinya, pernikahannya dengan acara walimatul urus ini dikatakan ini tidak ada dasarnya. Tidak. Rasul pun juga melakukan yang namanya resepsi pernikahan dengan menyembelih seekor kambing ketika beliau menikahi istri-istrinya. Bahkan Rasul pun memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya, aulim walau bisyatin. Bikin walimah di dalam resepsi pernikahanmu walaupun kamu menyembelih seekor kambing. Rasul bahkan yang memerintahkan. Adapun masalah adat di Jawa atau adat kita dengan mengadakan resepsi hal itu, nah jelas hal itu adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya, bahkan mengundang satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena campurnya laki perempuan di dalam satu tempat. Sering kita lihat bagaimana wanita buka aurat tidak pakai jilbab, ya, berdandan sangat cantik jelita seperti bidadari turun dari kayangan surga bahkan. Ya, bahkan orang yang nyuting saja itu syuting 1 jam di situ tok. Yang nyuting pun juga kedanan sama dia. Nah, ini yang bahaya, ini yang bahaya. Sehingga ini yang mengundang madharat dan ini yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya acara pernikahan ini adalah acara sakral. Acara apa namanya istilahnya? Benih tumbuhnya mahligai rumah tangga akan dari sini awal mulanya. Jika kalau sampai dia menodai dengan titik hitam dengan perbuatan yang batil atau dengan perbuatan yang haram, maka apa jadinya rumah tangga dia yang akan selanjutnya akan begitu. Sehingga ini yang harus kita teliti dan ini yang harus kita koreksi seperti itu mungkin Mas Agus. Kemudian mengenai kodok puasa. Oh iya. Bertentangan dengan Al-Quran ini gimana? Iya. Begini, kadang-kadang ada orang juga memahami hukum ini kan tidak lewat Quran saja. Hukum ini ada dua landasan. Yang utama adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun ijma' ulama dan qiyas juga merupakan satu sumber Quran kalau memang tidak kita temukan di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah, yaitu ijma' dan qiyas. Itu merupakan sumber Islam. Ya, kalau kita tidak temukan hukum itu dari Al-Quran atau tidak kita temukan hukum itu dari hadis Rasulullah, maka kita dapatkan lewat ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Karena kata Rasulullah, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku ini tidak bertemu dan tidak melakukan ijtima' atas kesesatan. Pasti atas kebenaran. Apalagi yang ijtima' adalah ulama-ulama besar. Yang memiliki kitab-kitab yang mu'tabar. Ulama-ulama yang notabene mereka pernah ngaji dengan kiainya dan punya sanad ilmu dengan mereka. Saya kira yang mengatakan bahwa hukum qadha puasa itu tidak ada dasarnya salah dan keliru. Karena sebagaimana hadis riwayat daripada Imam Bukhari Muslim, Sayyidatuna Aisyah beliau mengatakan, ketika kami dalam keadaan haid, maka kami pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami diperintahkan untuk tidak sholat, untuk kami gobok sholatnya, dan kami karena haid, kami tidak diperbolehkan puasa, apakah kami diperintahkan juga untuk menggobok puasa kami? Maka Rasul pun mengatakan kepada Siti Aisyah, jangan kau gobok sholatmu, atau jangan kau bayar sholatmu, tapi gobok saja puasamu. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan di dalam hadis itu, kunna nu'maru bighadha'is shaumi wala nu'maru bighadha'is shalah. Kami kaum wanita yang haid, ketika kami tidak boleh menjalankan puasa dan salat, tapi kami diperintahkan oleh Rasul untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Dari riwayat hadis ini, perintah mengqadha puasa hukumnya adalah wajib bagi wanita yang dalam keadaan berhalangan atau bagi laki-laki yang dalam keadaan berhalangan tidak bisa menjalankan ibadah puasa wajib. Saya kira itu Mas Agus. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Habib dari Bapak Ahmadi di Boyolali. Beliau bertanya mengenai menggunakan fasilitas masjid Habib dan barang-barang masjidnya apakah diperbolehkan. Kemudian meminjam uang infak di masjid apakah juga diperbolehkan? Iya, menggunakan fasilitas masjid untuk kepentingan umum jelas tidak boleh. Jelas tidak diperbolehkan. Seperti misalnya meminjam tikar masjid, meminjam sound system masjid, ya, kemudian meminjam sajadah masjid dan lain sebagainya, itu jelas tidak diperbolehkan. karena milik masjid hanyalah untuk masjid, tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam acara atau di dalam ritual menyembelih kurban itu pun tidak diperbolehkan menggunakan peralatan masjid. Tidak boleh menggunakan peralatan masjid. Misalnya dalam hal ini masjid punya ember misalnya. Ya biasanya ember itu adalah mungkin untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit. Mungkin dia tidak boleh dengan menggunakan air dingin. Dia dengan menggunakan air yang hangat. Dia boleh untuk wudu dengan air dari situ. Sehingga kemudian ember tadi dipinjam untuk daging-daging korban misalnya. Tidak diperbolehkan. Jadi fasilitas masjid hanya untuk masjid saja. Tidak boleh keluar daripada masjid tersebut. Ya, nah, maka kemudian juga termasuk infak. Nah, uang infak ini kalau memang itu adalah untuk masjid, tidak diperbolehkan keluar dari masjid, apalagi dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan hal itu. Masjid ini bukan bank. Masjid ini hanya untuk masjid, untuk kepentingan masjid. Kalau masjid itu dalam keadaan harus renovasi, ya direnovasi lewat uang itu, pakai uang infak tersebut. Kecuali kalau ada uang kas yang dititipkan ke masjid, uang kas milik masyarakat setempat dititipkan kepada ta'amir masjid, lalu oleh ta'amir masjid ditaruh di masjid. Nah, lalu kan ini kan bukan uang masjid, tapi uang kepentingan masyarakat muslimin di tempat itu. Hanya masjid sebagai fasilitas penitipan uang saja. Boleh, tidak ada apa-apa. Kalau sampai uang itu keluar, tidak apa-apa. Dipinjamkan misalnya, boleh silakan tanpa dengan bunga. Tidak boleh dengan menarik bunga dari uang tersebut. Itu yang diperbolehkan. Tapi kalau meminjam dari uang infak masjid atau uang celengan masjid, tidak diperbolehkan, karena itu adalah miliknya masjid. Yang diperbolehkan adalah hanya untuk kepentingan renovasi masjid, membangun masjid, membangun menara masjid, membersihkan masjid, dan lain sebagainya, yang berkenaan masalah-masalah yang kepentingannya adalah maya ta'alak bil masjid, yang punya hubungan dengan masjid itu sendiri. Saya kira itu. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya, semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan diakhiri dengan doa Habib. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita insyaAllah pemahaman agama. Amin. Berikan kepada kita insyaAllah kelapangan hati di dalam menerima yang hak. Dan kemudian membuang jauh-jauh segala hal-hal yang batil yang tidak didasarkan oleh syariat kita. Amin. Semoga Allah ta'ala mudah-mudahan membuka hati kita insyaAllah. Amin. Untuk mencintai syariat Islam. Untuk Amin. Mencintai Al-Quran. Mencintai sunnah Rasulullah SAW. Amin. Mencintai para ulama kita. Mencintai pendapat-pendapat para ulama kita. Menghormati mereka. Menjunjung tinggi mereka. Amin. Mengunggulkan mereka. Dan kemudian menyayangi mereka. Menghormati mereka. Sebagaimana dituntunkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga mereka yang memimpin kita, yang menuntun kita dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Dari mereka yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah ta'ala sembuhkan dengan kesembuhan keadaan sehat wal afiat. Begitu pula kepada kedua orang Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka yang telah wafat, mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah ta'ala. Amin. Diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Disandingkan bersama dengan para sahabat Nabi, keluarga Nabi, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bersama dengan para syuhada, siddiqin, dan orang-orang yang saleh. Dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan negeri Indonesia, bangsa Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Remaja-remaja dan kaum pemudanya pula insyaAllah dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memahami syariat, mengerti hukum syariat, mengerti Al-Quran, memahami Al-Quran, mengerti sunnah Rasulullah, memahami sunnah Rasulullah, mengerjakan dan mensuri tauladini akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan mereka-mereka yang masih tertutup hatinya dan belum sadar, dan masih juga lisannya kadang-kadang mengata-ngatai ulama, mencaci ulama, memaki ulama, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibuka kacamata hatinya sehingga mereka mau mengikuti mana yang hak itu untuk mereka ikuti dan mana yang batil akan mereka jauhi. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan sebagaimana Allah menghidupkan kita dalam keadaan rahmatnya, dalam di bawah naungan ridha dan maghfirahnya. Amin. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mematikan kita semua dalam keadaan di dalam rahmat Allah Ta'ala, di dalam naungan ridha-Nya Allah Ta'ala, di dalam naungan maghfirah dan pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan di dalam jannatul firdausul a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Diampunkan semua dosa-dosa kita, diterima amal semua taubat-taubat kita, diterima amal semua amal ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirri asrar al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.